di dalam ayat yang mulia. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Pada hari ini, yakni pada waktu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjalani wukuf di Arafah pada hari Jumat, kata Allah subhanahu wa ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum, telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah aku tamatkan atas kalian nikmatku. Wa raditu lakumul islam dina, dan aku ridai Islam sebagai agama kalian. Tidak ada nikmat yang lebih agung yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada umat ini dibandingkan dengan nikmat disempurnakannya syariah yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala mengkaruniakan kepada kita hidayah taufik untuk dipilihkan kepada Islam yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sampai-sampai Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya senantiasa mewasiatkan yang dibacakan pada setiap khutbah Jum'ahnya, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian itu sampai mati kecuali kalian dalam keadaan muslim, dalam keadaan berserah diri. Demikian juga nikmat iman. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam kitabnya, innal ladhina amanu wa amilu salihati ulaikahum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mereka beramal dengan amalan yang saleh, mereka di dunia adalah semulia-mulianya makhluk, seutama-utamanya makhluk yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, demikian juga termasuk nikmat dari nikmat-nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kita di pagi hari yang mulia ini. Allah subhanahu wa ta'ala mengkaruniakan kepada kita hidayah taufik. Untuk mendatangi majlis yang mulia ini, yang di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan kabar gembira kepada kita di dalam sunnahnya yang mulia. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan dan di mana dia menempuh jalan tersebut dalam rangka mencari ilmu, dalam rangka menimba ilmu, ilmu syariah, Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan baginya dengannya jalan menuju ke surga. Dengan belajar, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka kita akan bisa memilahkan mana perkara tauhid, mana syirik. Mana sunnah, mana bid'ah. Mana yang halal dan mana yang haram. Mana yang maslahah dan mana yang mafsadah. Mana perkara-perkara yang akan menyelamatkan dan mana perkara-perkara yang akan mencelakakan. Mana perkara-perkara yang akan membahagiakan dan mana perkara-perkara yang akan menyengsarakan. Dengan belajar. Yakni mempelajari syariahnya tabaraka, syariahnya Allah tabaraka wa ta'ala yang mulia dan sempurna. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam hadis yang lainnya memberikan kabar gembira kepada kita. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Barang siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki kebaikan, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan dia itu faqih di dalam agama. Sehingga tak kala satu persatu dari permasalahan agama, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah atau taufik kepada kita. Yang dengannya kita itu paham. Yang dengannya diberikan kekuatan untuk beramal dengannya. Berpegang teguh dengannya. Maka yang demikian itu adalah merupakan kabar gembira yang Allah subhanahu wa ta'ala mensegerakannya kepada hamba-hambanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullahu ta'ala. Min bab fa'idah. Al-imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala menyatakan, Asyukru mabniyun ala khamsi qawaid. Rasa syukur itu dibangun di atas lima kaidah. Kaidah yang pertama, khudu'u syakir lil masykur. Kaidah yang pertama adalah ketundukan. Ketundukannya syakir, yakni seorang hamba yang bersyukur, lil masykur, kepada zat yang disyukuri, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kala seorang hamba itu mewujudkan rasa syukurnya dalam bentuk ketundukan, dalam bentuk kepatuhan, ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka yang demikian ini adalah membenarkan rasa syukurnya dia terhadap Allah tabaraka wa ta'ala. Maka semakin sempurna ketundukan yang ada di dalam seorang hamba kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Diwujudkan dalam bentuk peribadatan. diwujudkan dalam bentuk amalan-amalan, maka yang demikian itu akan semakin mensempurnakan rasa syukurnya dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-qa'idatu tsaniyah, kaidah yang kedua. Wa hubbuhu lah, kecintaan hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecintaan hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kecintaan yang paling tingginya. Dengan kecintaan yang paling besarnya. Sebagaimana apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang salah satu sifat dari sifat-sifat orang-orang yang beriman dalam permasalahan cinta. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, "Walladzina amanu ashaddu hubban lillah." Sedangkan orang-orang yang beriman amat sangat cintanya mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, "Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada tiga perkara yang barang siapa ketika perkara tersebut itu ada pada dirinya, pasti dia akan mendapatkan manisnya iman. Perkara yang pertama, dan ini adalah syahid yang kita sedang berbicara tentangnya, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya adalah yang paling dia cintai dibandingkan dengan kecintaan dia kepada selain keduanya. Kecintaan seorang hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling tingginya adalah kecintaan dia kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian konsekuensi daripada kecintaan yang tertinggi terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan kecintaan yang tinggi pula. Tidak ada makhluk yang lebih dia cintai dibandingkan dengan kecintaan dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wal qaidatu tsalitsah, kaidah yang ketiga. Wa'tirafuhu bi ni'matihi, mengakui, menyadari, meyakini nikmat-nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus sadar, kita harus mengakui, bahkan kita itu harus meyakini kenikmatan apa saja yang ada pada diri kita khususnya. Dan pada hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lainnya, itu semuanya datangnya dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. bukan karena kepandian kita, bukan karena keuletan kita, bukan karena bagusnya manajemen kita, dan bukan karena perkara-perkara yang lainnya. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala mengkaruniakan kenikmatan yang dimiliki kepada siapa saja yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam kitabnya, وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Kenikmatan apa saja yang ada pada kalian, maka sesungguhnya kenikmatan-kenikmatan itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka salah satu upaya dan usaha untuk mendorong kita supaya kita itu banyak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita sering mengingat, kita sering menyebut nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kita. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam kitabnya yang mulia, فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Dan adapun terhadap nikmat-nikmat Rabbmu yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepadamu, kata Allah subhanahu wa ta'ala, فَحَدِّثْ, maka ceritakanlah. Dengan menceritakan, dengan menyebut, dengan mengingat, maka yang demikian itu akan mendorong kita untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai contoh, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala tatkala mengingatkan mereka para sahabat radiyallahu ta'ala anhum ajma'in, khususnya mereka para sahabat al-ansar, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, wazkuru ni'matallahi alaikum in kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا. Dan ingatlah nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kalian. Kalian sebelum mendapatkan hidayah itu taufiq dari Allah subhanahu wa ta'ala, kalian dalam keadaan bermusuh-musuhan, kalian saling memerangi, kalian saling membunuh, kalian saling melawan. فَأَلَّبَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ, maka Allah subhanahu wa ta'ala menyatukan hati-hati kalian. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانَا, maka jadilah kalian dengan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, hidayatul taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, dengan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, kalian itu menjadi bersaudara. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ, dan kalian dulu itu berada di tepi jurang daripada kebinasaan. فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا, maka Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kalian darinya. kalian dalam keadaan terjerembab dengan kesyirikan, kezaliman, kemungkaran, dan berbagai macam kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala, fa anqadzakum minha, maka Allah Subhanahu wa taala selamatkan kalian darinya. Maka di sini menunjukkan kepada kita bahwasannya salah satu kaidah yang rasa syukur itu dibangun di atasnya adalah i'tirafuhu bi ni'matihi, menyadari, mengakui, meyakini atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Adapun perkara yang keempat adalah wa sana'uhu alaihi bih, pujian seorang hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sanjungan seorang hamba kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala kepadanya dengan nikmat-nikmat itu. Bersyukur, menyanjung, memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullahu ta'ala. Sehingga tatkala kita itu memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ucapan alhamdulillah atau yang semakna dengannya, hakikatnya kita sedang menyanjung, memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang dengannya membuktikan kebenaran rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Adapun yang kelima, wa alla yastamilaha fi ma yakrah. Seorang hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia tidak menggunakan nikmat-nikmat tersebut, tidak memakai nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada dia pada perkara-perkara yang dibenci dan dimurkai oleh Allah Tabaraka wa taala. Bukan dijadikan sebagai sarana dan prasarana untuk durhaka kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi dipakai untuk semakin menyempurnakan ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana apa yang dibimbingkan dan dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tatkala ditegur oleh Aisyah radhiyallahu taala anha karena panjangnya beliau di dalam berdiri salatnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Afala akuna 'abdan syakura?" Tidak pantaskah aku menjadi seorang hamba yang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini menunjukkan kepada kita bahwasanya orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala salah satu cirinya adalah tidak menggunakan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada dia dalam perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Tabaraka wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullahu ta'ala. Ini adalah faedah untuk mengingatkan kepada kita supaya banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan memperbaiki tata cara kita bersyukur kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullahu taala. Adapun perkara yang akan kita bahas pada hari yang mulia ini, insyaallah taala, terkait dengan permasalahan sabar. Kesabaran adalah kunci keselamatan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullahu taala. Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha sempurna. Dan tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala mentakdirkan segala sesuatu yang terjadi pada alam semesta ini kecuali apa saja yang Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan itu bersumber dari hikmahnya yang sempurna. Karena Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha bijaksana. Dan di antara takdir, dari takdir-takdir yang Allah subhanahu wa ta'ala tentukan kepada hamba-hambanya, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan dunia yang fana sebagai medan ujian dan cobaan. Sebagai medan yang masing-masing hamba itu harus melalui berbagai macam halangan dan rintangan sebelum sampai ke tujuan. Allah subhanahu wa ta'ala di sekian banyak ayat menjelaskan kepada kita atas perkara yang demikian ini. Di antaranya Allah subhanahu wa ta'ala nyatakan, Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang terbaik akan amalannya. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang terbaik akan amalannya. Demikian juga Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam ayat yang lainnya. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Walakad fatanna alladhina min qablihim. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ أَلِفْ لَا مِيمْ. أَحَسِبَ النَّاسُ. Apakah umat manusia itu mengira? Apakah umat manusia itu menyangka bahwasanya mereka itu akan dibiarkan begitu saja setelah mereka itu menyatakan amanna, kami beriman. Wahum la yuftanun, dan mereka itu tidak akan ditimpa dengan berbagai macam ujian dan cobaan. Apakah kalian wahai umat manusia mengira demikian, menyangka demikian? Walaqad fatanna alladziina min qablihim. Sungguh-sungguh kami telah menimpakan ujian dan cobaan kepada umat-umat sebelum mereka, generasi-generasi sebelum mereka. فلا يعلمن الله الذين صدقوا. Maka Allah Subhanahu wa taala sungguh-sungguh maha mengetahui siapa di antara hamba-hambanya yang jujur, hamba-hambanya yang benar akan pernyataan imannya. Walayaklamannal kadzibin, demikian juga Allah Subhanahu wa taala sungguh-sungguh maha mengetahui siapa di antara mereka yang dusta. Ma'asyiral muslimin rahimakumullahu taala, di dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan, am hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum matalul ladina khalaw min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wazulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrallahi karib. Apakah kalian menyangka bahwasanya kalian itu akan masuk surga padahal belum datang kepada kalian itu ujian dan cobaan sebagaimana ujian dan cobaan itu telah datang kepada umat-umat sebelum kalian, generasi-generasi sebelum kalian. Mereka ditimpa dengan kefakiran, mereka itu ditimpa dengan kekurangan pangan, mereka itu ditimpa dengan kemiskinan. Demikian pula mereka itu ditimpa dengan berbagai macam penyakit dan kesulitan. Wazulzilu, dan mereka itu digoncangkan dengan perkara-perkara yang menakutkan. Sampai-sampai Rasul dan orang-orang yang beriman yang bersama dengannya, karena dahsyatnya ujian, dahsyatnya cobaan yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada mereka, sampai mereka menyatakan mata nasrullah, kapan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjawab, ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah bahwasanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu sudah dekat. Ini tadi adalah sebagian ayat dari ayat-ayat Al-Qur'an yang menunjukkan kepada kita bahwasanya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia yang fana ini. Kita akan dihadapkan dengan berbagai macam ujian dan cobaan. Sehingga untuk mewujudkan apa yang menjadi hikmahnya, Allah Tabaraka wa Ta'ala menciptakan kita di dunia yang fana ini. Dalam rangka beribadah kepada Allah, dalam rangka mentauhidkan Allah, kita akan senantiasa dihadapkan dengan berbagai macam ujian dan cobaan. Tidak mudah. Tidak gampang. Tidak mulus. Untuk bisa mewujudkan dan merealisasikan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki tujuan menciptakan kita di alam semesta ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullahu taala. Kita ambil sebagian daripada keterangan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala dalam perkara ini. Di mana Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala di dalam tafsirnya menafsirkan beberapa ayat di awal daripada surat Al-Ankabut. Allah subhanahu beliau habibah rahimahullah ta'ala menyatakan, yukhbiru ta'ala an tamami hikmatihi wa anna hikmatahu la taqtadi anna kulla man qala innahu mu'min wadda'ali nafsihi al-iman an yabqaw fi halatin yaslamuna fiha minal fitani wal mihan. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat-ayat ini memberitahukan kepada hamba-hambanya tentang sifat hikmahnya Allah subhanahu wa ta'ala yang sempurna. Di mana hikmahnya Allah subhanahu wa ta'ala yang sempurna tidaklah menuntut, tidaklah menghendaki setiap orang yang menyatakan bahwasanya dia itu adalah orang yang beriman, setiap orang yang mengaku dirinya itu iman, mereka dibiarkan begitu saja dalam keadaan mereka itu selamat dengan pengakuan iman tersebut, selamat dari berbagai macam ujian dan cobaan. Jadi hikmahnya Allah subhanahu wa ta'ala makhluknya menghendaki setiap hamba dari hamba-hamba Allah tabaraka wa ta'ala yang mengaku beriman, pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan menghadapkan kepadanya berbagai macam ujian dan cobaan. Tidak mungkin akan dibiarkan begitu saja. وَلَا يُعْرَضُ لَهُمْ مَا يُشَوِّشُ عَلَيْهِمْ إِيمَانَهُمْ وَفُرُؤَهُمْ. Yani mereka tidak dihadapkan terhadap perkara-perkara yang bisa merusak, yang bisa menghancurkan iman-iman mereka atau cabang-cabang iman yang ada pada mereka. Tidak mungkin demikian. فَإِنَّهُمْ لَوْ كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ لَمْ يَتَمَيَّزْ أَصْحَابُكَ مِنَ الْكَاذِبِ. Kalau saja setiap hamba yang mengaku beriman dibiarkan begitu saja tanpa dihadapkan dengan berbagai macam ujian dan cobaan, maka akibatnya adalah tidak akan bisa dibedakan, tidak akan bisa dipilahkan mana yang shadiq, mana yang kadzib. Mana yang asli, mana yang palsu. Sebagaimana kalau di dalam dunia perdagangan tidak bisa dipilihkan mana yang KW1 atau KW2 ataupun KW3. Atau mana yang tiruannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullahu ta'ala. wal muhiqu minal mubtil, dan tidak bisa dipilahkan pula mana yang termasuk ahlul haq dan mana yang termasuk ahlul batil. Walakin sunnatuhu wa adatuhu fil awwalin wa fi hadhihi al ummah an yabtaliyahum bisarra'i wadh-dharra' wal-usri wal-yusr wal-manshat wal-makrah wal-ghina wal-faqr. Akan tetapi sunnahnya Allah, sunnatullah, ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala, adat kebiasaan yang berjalan pada hamba-hambanya dari sejak dahulu kala, dari umat-umat yang sebelumnya maupun umat ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan menguji mereka dengan berbagai macam ujian dan cobaan. Diuji dengan kemiskinan, kekurangan pangan, kesempitan, diuji dengan berbagai macam penyakit, kesusahan, diuji dengan kesusahan dan kesenangan, diuji dengan perkara yang dicintai dan perkara yang dibenci, diuji dengan kaya dengan miskinnya, dan berbagai macam ujian-ujian yang lain. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam kitabnya, وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْدٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا. Dan kami jadikan sebagian kalian terhadap sebagian yang lainnya sebagai ujian, sebagai cobaan. Atas birun, maukah kalian itu bersabar? Wa kana rabbuka basira, dan Rabbmu adalah zat yang maha melihat siapa di antara hamba-hambanya yang betul-betul sabar. Suami diuji dengan istrinya, demikian juga sebaliknya. Anak diuji dengan kedua orang tuanya, demikian juga sebaliknya. Kita sebagai rakyat diuji dengan pimpinan-pimpinan kita, demikian juga sebaliknya. Orang yang kaya diuji dengan orang-orang yang miskin, demikian juga sebaliknya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullahu ta'ala, وَإِدَالَةِ الْأَعْدَاءِ عَلَيْهِمْ فِي بَعْدِ الْأَحْيَامِ وَمُجَاهَدَةِ الْأَعْدَاءِ بِالْقَوْلِ وَالْأَمَلِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنَ الْفِتَنِ. Demikian juga Allah subhanahu wa ta'ala akan menguji hamba-hambanya, di mana hamba-hambanya direndahkan, dihinakan, ditindas oleh musuh-musuh mereka pada sebagian waktu, pada sebagian keadaan. Dan diuji pula mereka untuk memerangi musuh-musuhnya dengan ucapan dan dengan amalan. Dan itu semuanya adalah termasuk ujian dan cobaan. Allati tarji'u kulluha ila fitnati syubuhati al-mu'aribati lil-aqidah. Wa syahwatil mu'aridati lil iradah. Dan kalau kita perhatikan berbagai macam ujian dan cobaan tadi, maka kembalinya kedua perkara ataupun kedua bagian saja. Yang pertama adalah fitnah, syubhat, dan yang kedua adalah fitnah syahwat. Fitnah syubhat itulah yang akan memalingkan, yang akan menyimpangkan seorang hamba dari keyakinannya, dari imannya. Sedangkan fitnah syahwat itulah fitnah yang akan memalingkan keinginan, niat, dan tujuan hamba. Berapa banyak orang yang menyimpang akidahnya, menyimpang manhajnya, menyimpang i'tiqadnya dengan sebab syubhat, kerancuan di dalam memahami dan memandang sebagian perkara daripada perkara-perkara agama atau sebagian prinsip daripada prinsip-prinsip agama, sehingga menyimpang dalam perkara akidahnya. Dan berapa banyak orang yang Allah subhanahu wa ta'ala telah karuniakan kepada dia nikmat ilmu. Paham, ini adalah perkara tauhid, ini adalah perkara syirik, ini perkara hak, ini adalah perkara yang batil. Namun karena syahwatnya, maka dia menyimpang. Disebabkan karena menturuti daripada keinginan hawa nafsunya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullahu ta'ala. Selanjutnya kata Syekh Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Faman kana inda wuruti syubuhati yathbutu imanuhu wa la yatazalzalu ويدفعها بما معه من الحق وعند ورود الشهوات الموجبة والداعية إلى المعاصي والذنوب أو الصارفة عن ما أمر الله به ورسوله يأمل بمقتضى الإيمان ويجاهد شهوته dalla zalika ala sidqi imanihi wa sihhatihi. Maka barang siapa tatkala datang fitnah-fitnah syubhat, datang berbagai macam syubhat, kerancuan di dalam memahami agama, apakah dalam perkara i'tiqadiyahnya, keyakinannya, ataukah dalam perkara manhajiyahnya, ataukah dalam perkara ibadahnya, ataukah dalam perkara-perkara yang lainnya. Yasbut, dia teguh dan tegar di atas imannya. Wala yatazalzal, dia tidak goyah. Walaupun ditimpa, diterpa dengan badai, yakni fitnah syubhat, kokoh, tegar, teguh. Wa yatba'uha bima ma'ahu minal haq. Dan dia tepis berbagai macam syubhat tadi dengan ilmu kebenaran yang ada pada diri. Demikian pula tatkala datang kepada dia itu berbagai macam fitnah syahwat yang menyeret dia, yang mengajak dia untuk berbuat maksiat kepada Allah tabaraka wa ta'ala, untuk melakukan berbagai macam perkara dosa, apa menyimpangkan dari perkara-perkara yang Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya perintahkan kepada dia. Ya'malu fi muqtadal iman. Dia beramal apa yang menjadi konsekuensi iman. Tatkala dia itu berada di persimpangan jalan, harus memilih mana yang harus dipilih, hawa nafsunya ataukah perkara yang Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya perintahkan kepada dia. Dia memilih mengorbankan hawa nafsunya. Tatkala dia itu berada di persimpangan jalan, harus memilih istrinya ataukah perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala, orang tuanya ataukah perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Apa yang dimaukan oleh ustadznya ataukah apa yang Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya perintahkan kepada dia. Dia korbankan itu semuanya dan memilih segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah tabaraka wa ta'ala dan Rasulnya. Wa yujahidu syahwatahu, dia berupaya untuk memerangi hawa nafsunya. Karena rasa takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dia itu ringan untuk menaklukkan hawa nafsunya. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut terhadap kedudukan Rabb-nya, kedudukan Allah tabaraka wa ta'ala yang mulia, rasa takutnya dia kepada Allah menjadikan dia itu mudah, ringan, gampang untuk menahan dan mengekang hawa nafsunya. Kata Allah, fa innal jannata hiyal ma'wa. Nah, kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, tatkala datang fitnah syubhat, tatkala datang fitnah syahwat, dia teguh dan tegar menghadapi itu semuanya. Kata beliau, dalla dzalika ala sidqi imanihi wa sihhatihi. Maka yang demikian itu menunjukkan kebenaran, kejujuran, dan kesehatan daripada imannya. Wa man kana inda wuruti syubhati tu'athiru fi qalbihi syakkan wa raiban wa inda tiradi syahwati tushrifuhu ila al-ma'asi wa tastufuhu ila al-wajibati dalla dhalika ala adami sihati imanihi wa sidqi. Dan barang siapa tatkala datang fitnah-fitnah syubhat, fitnah-fitnah tersebut mempengaruhi, membekas, masuk di dalam hatinya. Sehingga membuahkan keraguan-raguan dan kebimbangan di dalam hatinya terhadap agamanya. Dan setelah dia itu dipampankan dengan fitnah-fitnah syahwat, maka fitnah-fitnah syahwat itu memalingkan dia kepada melakukan berbagai macam perbuatan kemaksiatan. dan menyampingkan dia dari berbagai macam kewajiban, maka yang demikian itu menunjukkan atas tidak benarnya, tidak jujurnya, tidak sehatnya iman yang ada di dalam hatinya. Karena hakikatnya adanya ujian dan cobaan itu untuk membedakan, untuk memilahkan mana yang shadiq, mana yang kadzib. Sebagaimana apa yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan di dalam ayat ini. Falaya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Antara shadiqin dengan kadzibin itu akan terpisah setelah menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyatakan ya, di dalam ayat yang lainnya memberitakan tentang munafiqun. Ala bil fitnati saqatu, ketahuilah mereka itu dengan sebab fitnah-fitnah, dengan sebab ujian dan cobaan mereka itu berguguran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullahu ta'ala. Setelah itu kata Syekh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah, wan nasu fi hadzal maqami darajatun la yusiya illa Allah fa mustaqillun wa mustaghfir. Maka umat manusia dalam perkara ini, dalam perkara menghadapi ujian dan cobaan itu bertingkat-tingkat, berbeda-beda. Dan tidaklah mengetahui tingkatan-tingkatan umat manusia di dalam menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan. Tidak mengetahui perbedaan daripada hamba-hambanya di dalam menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan tadi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ada yang sedikit, ada yang banyak. Ada yang selamat, ada yang tidak selamat. Masyarul muslimin rahimakumullahu taala. فنسأل الله تعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. Sehingga dari sini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala meneguhkan, agar Allah Subhanahu wa taala mengokohkan, mengistiqomahkan kita di atas al-qaulu tsabit, di atas kalimat tauhid semasa kita itu hidup di dunia. Sampai malaikatul maut diutus oleh Allah tabaraka wa ta'ala untuk menjemput roh-roh kita. Kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala sampai pada titik yang terakhir ini, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keteguhan dan ketegaran. Wa an yuthabbita qulubana ala dinihi fi hayati dunya wa fil akhirah, dan agar Allah Subhanahu wa taala meneguhkan, menegaskan, yakni kita tatkala kita ditanya oleh dua malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berada di dalam alam barzakh, alam kubur. Wan yuthabbita qulubana ala dinihi, dan agar Allah Subhanahu wa taala meneguhkan hati-hati kita di atas agamanya. Fal ibtila'u wal imtihanu lin nufus bimanzilatil kir yukhriju khabathaha wa tayyibaha. Yang namanya ujian dan cobaan itu, yani ujian dan cobaan yang dihadapkan kepada hamba-hamba Allah kedudukannya seperti bara api yang dipakai oleh yang dipakai untuk membakar besi. Di mana besi itu setelah dibakar maka akan meleleh. Kemudian dengan meleleh maka akan terpisahlah mana besinya dan mana campurannya. Demikian juga emas akan terpisah mana emas dan mana campurannya setelah dibakar. Maka ibaratnya ujian dan cobaan itu adalah merupakan tungku yang isinya itu adalah bara api untuk memisahkan sebagian hamba dengan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang lainnya. Masyarul muslimin rahimakumullahu ta'ala. Setelah kita mengetahui dari beberapa ayat yang kita nukilkan dalam perkara ini, yakni ayat-ayat yang menunjukkan bahwasanya dunia itu adalah medan ujian dan cobaan bagi hamba-hamba Allah tabaraka wa ta'ala, yang dengan ujian dan cobaan itu akan terpisah mana sadiqun dan mana kadibun. Maka di sini yakni kita akan mempelajari tentang perkara yang dengannya seorang hamba itu termasuk golongan hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang sadiqun, yakni orang-orang yang jujur, orang-orang yang sabar di dalam menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan. Ujian dan cobaan itu bermacam-macam. Sehingga para ulama rahimahumullahu ta'ala membagi kesabaran itu, kesabaran di dalam menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan menjadi tiga perkara. Yang pertama, as-sabru ala ta'atillah. Sabar di atas perbuatan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa untuk sabar di atas perbuatan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Atau taat. Untuk berbuat taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala membutuhkan kesabaran. Karena kita akan menghadapi masa jenuh dan bosan. Tatkala kita itu melakukan berbagai macam bentuk dari bentuk-bentuk peribadatan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, "Likulli amalin sirrah wa likulli sirratin fatrah, wa man kanat fatratuhu 'alal huda faqad ihtada, wa man kanat fatratuhu 'ala ghairi dhalika faqad halaka." Atau kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Setiap amalan itu memiliki masa semangat. Dan setiap masa yang semangat memiliki masa yang bosan, yang jenuh, yang semangit. Jadi salafiyin kok enggak kaya-kaya? Mabni begitu saja. Akhirnya bosan. Sehingga termakan syubhat. Nyari yang haram saja sulit. Apalagi yang halal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullahu ta'ala. Baik. Nah, barang siapa yang mata jenuh bosannya, itu berada di atas petunjuk. Berada di atas sunnah. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Maka hidayah atau taufik yang ada pada dirinya, ilmu yang ada pada dirinya, maka akan dijadikan sebagai alat untuk menepis berbagai macam kejenuhan dan kebosanan. Sehingga dia itu selamat. Namun tatkala masa jenuh dan bosannya tidak berada di atas petunjuk, tidak berada di atas bimbingan, tidak berada di atas tuntunan, maka binasalah dia wal iyadu billah. Ini menunjukkan kepada kita untuk berbuat taat itu membutuhkan kesabaran. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, as-sabru dia, sabar itu adalah dia pancaran yang panas. Sehingga untuk berbuat taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, seorang hamba akan diuji. Seorang hamba akan mendapati halangan dan rintangan. Yang kedua, as-sabru an-maharamillah, sabar di dalam menghadapi berbagai macam perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Syaitan menampakkan perkara-perkara yang haram, indah, bagus, menarik. Karena itu adalah memang pekerjaannya syaitan. Masyarul muslimin rahimakumullahu ta'ala. Ingatlah perkataan Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam. Yang Allah subhanahu wa ta'ala kisahkan di dalam kitabnya. Inna nafsa la'amaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu itu cenderung kepada yang jelek. Condong kepada yang jelek. Sehingga tatkala kita itu menghadapi berbagai macam perkara yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, butuh kesabaran. Membutuhkan kesabaran. Macam yang ketiga adalah as-sabru ala aqdarillah al-mu'limah. Sabar menghadapi berbagai macam ketentuan-ketentuannya Allah subhanahu wa ta'ala. Takdir-takdirnya Allah subhanahu wa ta'ala yang menyakitkan. Kesakitan, kegagalan, kemiskinan, dan yang lain sebagainya. Di mana Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala menyatakan di dalam kitabnya Madarijus Salikin. Kata beliau, فَالْأَوَّلَانِ صَبْرٌ عَلَى مَا عَلَى مَا يَتَعَلَّقُ بِالْكَسْبِ وَالثَّالِثُ صَبْرٌ عَلَى مَا لَا كَسْبَ لِلْعَبْدِ فِيهِ. Sabar yang pertama dan kedua, yakni as-sabru ala ta'atillah was-sabru an haramillah. Sabar di atas perbuatan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sabar di dalam menghadapi berbagai macam perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sabar yang memiliki keterkaitan dan ketergantungan dengan usaha, upaya, dan pilihan seorang hamba. Tatkala kita itu menghadapi perbuatan ketaatan, atau tatkala kita itu melaksanakan, mengamalkan suatu perbuatan ketaatan, atau yang kedua, yakni tatkala kita itu menghadapi berbagai macam perkara yang diharamkan, ini adalah kita dihadapkan pada pilihan. Tatkala kita itu memilih perbuatan taat kepada Allah, tatkala kita itu memilih untuk meninggalkan perkara yang diharamkan oleh Allah, berarti itu adalah pilihan kita, usaha kita. Sabar yang terkait dengan upaya, usaha, dan pilihan. Wasali, sedangkan yang ketiga, sabran ala ma la kasbalil abdifi. Matam sabar yang ketiga, yani as-sabru ala azdarillahi al-mu'limah. Sabar di dalam menghadapi takdir-takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyakitkan. Ini adalah kesabaran yang di mana seorang hamba tidak memiliki pilihan. Kalau sudah ditakdirkan miskin, kamu enggak memiliki pilihan untuk menjadi kaya. Kalau kamu itu sudah ditakdirkan menjadi seorang yang sakit, kamu tidak memiliki pilihan untuk memilih sehat. Mau tidak mau kamu merasakan hal itu. Selanjutnya beliau rahimahullah ta'ala menukil perkataan gurunya, yani Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Wa kana yakulu as-sabru ala adai ta'ati akmal min as-sabri ala tinabil muharramah. Sabar untuk menunaikan, melaksanakan perbuatan-perbuatan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu lebih sempurna dibandingkan dengan sabar yang kedua, yakni sabar untuk meninggalkan, menjauhi perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tingkatan yang paling mulia ini adalah apa? As-sabru ala ta'atillah. Sabar di atas perbuatan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tingkatan yang kedua adalah as-sabru amma haramillah. Sabar di dalam menghadapi berbagai macam perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa adzalu fa inna maslahata fi ta'ati ahabbu li syarik min maslahati tarkil ma'siyah. Kenapa? Kesabaran untuk kesabaran di atas perbuatan taat kepada Allah itu lebih sempurna, lebih utama dibandingkan dengan kesabaran di dalam menghadapi berbagai macam bentuk kemaksiatan. Kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, karena kemaslahatan, kebaikan yang ditimbulkan oleh perbuatan ketaatan itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan dengan kemaslahatan, kebaikan yang dibuahkan oleh meninggalkan perbuatan kemaksiatan. Sama-sama baik, melakukan perbuatan ketaatan baik, meninggalkan perbuatan kemaksiatan baik. Mana di antara keduanya yang lebih dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala? Melaksanakan perbuatan ketaatan. Kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, wa mafsada adami ta'ati abghadu ilaihi wa akrahu min mafsadati wujudil ma'siyah. Sedangkan kerusakan yang ditimbulkan oleh tidak adanya perbuatan ketaatan. Sedangkan kerusakan yang ditimbulkan oleh tidak adanya perbuatan ketaatan. Itu lebih dibenci, itu lebih dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan dengan kerusakan yang ditimbulkan oleh perbuatan kemaksiatan. Kalau adanya orang yang berbuat maksiat, berarti masih ada orang-orang yang berbuat tak. Sedangkan kalau ma'asyiral muslimin rahimakumullahu ta'ala tidak ada perbuatan ketaatan, maka yang demikian ini, fitnah ini akan menjadikan binasa hamba-hambanya Allah tabaraka wa ta'ala. Sebagai contoh, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, lu'inal ladhina kafaru min bani Israila ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Lu'inal ladhina kafaru dilaknat. Orang-orang kafir dari kalangan bani Israil. Melalui lisannya Dawud dan Isa bin Maryam. Dengan sebab apa? Dengan sebab mereka itu melakukan perbuatan yang melampaui batas. Tidak melakukan perkara amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan sebab tidak adanya amar ma'ruf nahi mungkar, Allah subhanahu wa ta'ala melaknati mereka. Maka di sini menunjukkan kepada kita, ma'asyiral muslimin rahimakumullahu ta'ala, kemaslahatan, kebaikan, tatkala ditunaikan perbuatan ketaatan itu lebih dicintai dibandingkan dengan meninggalkan perbuatan kemaksiatan. Adapun tingkatan yang paling rendahnya dari tiga macam tingkatan atau tiga macam yakni sabar tadi adalah as-sabru ala aqdarillah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullahu ta'ala. Sebagaimana apa yang telah kita ketahui, bahwasanya sabar itu adalah merupakan salah satu macam daripada macam-macam ibadah. Sabar itu adalah merupakan salah satu macam daripada macam-macam ibadah. Sehingga Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala menjelaskan kembali tentang permasalahan sabar. Bahwasanya sabar itu harus ada tiga hal. Kata beliau, sabrun billahi wa sabrun lillahi wa sabrun ma'allah. Pertama adalah as-sabru billah. Maknanya al-isti'anatu bih. Wa ru'yatuhu annahu huwal musabbir. Maknanya as-sabru billah. Bahwasanya seorang hamba itu bisa berbuat sabar. Mampu untuk melakukan sabar. Menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan. Itu dengan sebab pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang hamba senantiasa memohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk sabar menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan. Seorang hamba yakin bahwasanya yang menjadikan dia itu sabar adalah Allah subhanahu wa ta'ala. anna sabral abdi bi rabbi la bi nafsihi. Seorang hamba itu bisa sabar itu dengan pertolongan, dengan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan sebab dirinya, bukan dengan sebab ilmunya, bukan dengan sebab amalnya, bukan dengan sebab ketakwaannya, bukan dengan sebab imannya, bukan pula perkara-perkara yang lainnya yang dimiliki oleh seorang hamba. Hanya saja seorang hamba itu sabar menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan itu dengan pertolongan, dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada nabinya sallallahu alaihi wa alihi wasallam secara khusus dan mencakup umatnya. Kata Allah, wasbir wa ma sabruka illa billah. Dan sabarlah engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan di mana kamu tidak mungkin bisa berbuat sabar kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala menyatakan demikian kepada nabinya, bahwasanya nabinya tidak mungkin bisa sabar menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan kecuali dengan sebab pertolongan Allah, min babil aula, lebih-lebih lagi kita tidak ada ilmu yang bisa diandalkan, tidak ada lagi yakni keimanan, ketakwaan dan berbagai macam perkara-perkara yang lain. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, yakni illam yusabbirka huwa lam tasbir. Maknanya kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak berkehendak untuk menjadikan kami itu sabar, niscaya kamu itu tidak mungkin bisa sabar. Baik. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak berkehendak untuk menjadikan kamu itu sabar, kamu tidak mungkin bisa sabar menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan. Perhatikanlah apa yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan di dalam Al-Qur'anul Karim ayat yang lainnya. Falaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Maka kalau bukan karena keutamaan Allah yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kalian, dan kalau bukan karena rahmahnya, niscaya kalian akan termasuk golongan orang-orang yang rugi. Selamatnya seorang hamba dari digolongkannya kepada orang-orang yang merugi adalah dua sebab saja. Keutamaan Allah dan rahmahnya. Maka ini menunjukkan kepada kita, kalau bukan dengan pertolongan Allah, kalau bukan dengan sebab bantuan Allah, maka seorang hamba tidak akan mungkin bisa sabar. Sehingga cara seorang hamba itu tidak sabar, wasiatu billah, menghadapi satu ujian ataupun cobaan, maka akan tergolong menjadi golongan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang merugi. Dalam ayat yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa laula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lattabattum asy-syaitana illa qalila. Dan kalau bukan karena keutamaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kalian, dan demikian juga kalau bukan karena rahmatnya, sungguh-sungguh kalian itu akan menjadi para pengikut syaitan, baik dari golongan jin maupun dari golongan manusia. Illa qalilah. Kecuali sedikit di antara kalian yang selamat. Ayat-ayat ini semuanya menegaskan bahwasanya hanyalah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala semata seorang hamba mampu menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan yang dihadapkan kepada dia. Asani as-sabru lillah wa huwa an yakuna al-ba'ith lahu ala as-sabri mahabbata Allahi wa iradata wajhihi wa taqarruba ilayhi. Sabar yang dilakukan oleh seorang hamba itu hendaknya lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Faktor yang mendorong dia itu bisa sabar adalah keikhlasan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan dia kepada Allah, keinginan untuk bertemu dengan wajahnya Allah, keinginan untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala melalui lisan rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam sering menyatakan di dalam hadisnya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Nah, keimanan, keikhlasan, dan harapan yang ada di dalam hati seorang hamba mengharapkan segala sesuatu yang ada di sisinya menjadikan dia itu bisa sabar. Sekarang pedih, sekarang sulit dibandingkan dengan kesulitan dan kepedihan nanti di akhirat. Jauh. Masyarul muslimin rahimakumullahu ta'ala. Ala li izhari kuwati nafsi wal istihmadi ilal khalki wa ghari zalika minal aghrab. Dan di mana seorang hamba untuk bisa sabar, faktor yang mendorongnya itu bukan untuk menampakkan kekuatan jiwanya, kemampuan yang ada pada dirinya, bukan pula ingin mendapatkan pujian dan sanjungan dari manusia ataupun tujuan-tujuan yang lainnya. Ingat, sabar itu adalah ibadah. Ibadah itu harus ikhlas. Asalisian yang ketiga, masyarul muslimin rahimahullah ta'ala, as-sabru ma'allah wa huwa dawranul abdi ma'a muradillah ad-dini. Baik, dawranul abdi, yakni seorang hamba di dalam sabar itu kisarannya, berkisarnya adalah kehendaknya Allah Subhanahu wa taala yang berupa agama. Baik, dikatakan sabar tatkala seseorang itu mensikapi berbagai macam ujian dan cobaan sebagaimana apa yang dibimbingkan dan dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya di dalam kitabnya dan melalui lisan rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam sunnahnya. Sikap sabar itu adalah sikap yang dibangun di atas ilmu syariah. Baik, sabir nafsu ma'aha sairan bi sayriha muqiman bi iqamatiha yatawajjahu maha aina tawajjahat ruka'ibuha. maka seorang hamba itu bisa mengendalikan dirinya. Tali pengendalinya itu adalah syariatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia itu berjalan sebagaimana jalan yang dituntunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Dia bersikap, dia berdiri sebagaimana sikap dan berdiri yang dituntunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dia mengarah kemana saja yang diarahkan oleh syariatnya Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga dari keterangan tadi, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, fahada makna kaunihi sabiran ma'allah. أي قد جعل نفسه وصفا على على أوامره ومحابه وهو أشد أنواع الصبر. Maka inilah makna sabar ma'allah, di mana seorang hamba itu menjadikan dirinya untuk bersikap, untuk beramal di atas perintah-perintahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Di atas perkara-perkara yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di mana as-sabru ma'allah. Sabarnya itu, kisaran daripada sabarnya itu adalah syariatnya Allah. Ini adalah macam kesabaran yang paling beratnya, yang paling sulitnya. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa huwa sabru siddiqin. Ini adalah jenis kesabarannya para siddiqin. Sehingga kesimpulannya, ma'asyiral muslimin rahimakumullahu ta'ala, bahwasanya sabar itu dengan pertolongan Allah. Sabar itu harus ikhlas karena Allah. Dan yang ketiga, sabar itu berjalan di atas syariatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Berada di dalam koridor syariat. Walaupun orang lain menyatakan dia itu adalah penyabar, ternyata dia itu tidak berada di atas koridor syariatnya Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia itu bukan orang yang sabar, bukan orang yang penyabar. Baik. Dan dari sini menunjukkan kepada kita, tidak mungkin seorang itu bisa sabar kecuali dengan sebab hidayatul taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ditambah lagi, untuk semakin menyadarkan terhadap kita bahwasanya tidak mungkin kita itu sabar kecuali dengan sebab pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menghadapkan kepada kita berbagai macam ujian dan cobaan. Kalau tadi kita baru sebutkan secara globalnya, maka di sini kita akan mempelajari perkara yang lebih terperinci dari perkara yang sebelumnya. Allah subhanahu wa ta'ala menghadapkan kepada kita berbagai macam ujian dan cobaan. Di antara ujian dan cobaan yang Allah subhanahu wa ta'ala hadapkan kepada kita adalah fitnatun nisa. Fitnahnya wanita. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam Al-Quranul Karim, Zuyyina linnasi hubbus syahwati minan nisa. Ditampakkan bagus, ditampakkan indah dan menarik kepada umat manusia kecintaan terhadap syahwat. Dan di antara kecintaan terhadap syahwat yang ditampakkan bagus dan menarik adalah kecintaan syahwat terhadap para wanita. Secara globalnya terbagi menjadi dua. Wanita yang menjadi tanggungan kita. Istri kita. Anak-anak kita. Saudara perempuan kita. Ataupun mahram kita. Yaitu mahram wanita kita yang lainnya. Yang kedua adalah ajnabiyah. Wanita yang bukan mahram kita dan bukan istri kita. Allah subhanahu wa ta'ala tadi menyatakan, Zuyyina linnati hubbu syahwati minan nisa. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam menyatakan, Ma taraktu ba'di fitnatan. Ya adarru ala rijali minan nisa. Tidaklah aku tinggalkan fitnah. Yakni setelah aku meninggal. Di mana fitnah itu lebih memadaratkan, lebih membahayakan. Terhadap kaum laki-laki dibandingkan dengan fitnahnya para perempuan. Ayat yang di atas tadi. Semakna dengan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam nyatakan di dalam hadis yang mulia ini. Sehingga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menyatakan, wal ma'na anna an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yukhbiru بِأَنَّهُ مَا تَرَكَ فِتْنَةً أَضَرُّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ وَذَلِكَ أَنَّ النَّاسَ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى. Dan makna hadis yang mulia ini bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberitahukan di mana dia tidaklah meninggalkan fitnah. Yang fitnah itu lebih membahayakan terhadap kaum laki-laki dibandingkan dengan fitnahnya para wanita. Dan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyatakan ini sebagaimana apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan tadi. Kullu hadhihi mimma zuyyina linnasi bidunyahum wa sara sababan li fitnatihim fiha lakin ashadduha fitnatun nisa wa lihadza bada Allahu biha. Seluruh fitnah-fitnah yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam ayat yang ada di atas tadi, زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب إلى آخر الآية. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan macam-macam fitnah yang ditampakkan bagus, yang ditampakkan menarik, yang ditampakkan mengindahkan dan menggiurkan manusia. Yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam ayat tadi. Baik. Di mana fitnah-fitnah tadi itu menjadi sebab terfitnahnya mereka tatkala mereka itu hidup di dunia. Berapa banyak? Dari hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala menyimpang. Dengan sebab wanita. Apakah wanita itu adalah mahramnya istrinya ataukah yang lainnya? Sampai waliyadzubillah kok ada akhwat dibawa apa? Dibawa apa ya ikhwan? kabur. Ini terjadi. Coba berbagai macam kasus yang terjadi. Permasalahan wanita, apakah sudah punya suami ataukah belum. Dengan sebab adanya Facebook, dengan sebab adanya internet, dengan adanya WA, dan perkara-perkara yang lainnya. Sekian banyak. Sebagian daripada saudara-saudara, kita itu terfitnah dengan sebab wanita. Waliyadzubillah. Demikian juga berapa banyak dari hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala menyimpang dari jalannya Allah subhanahu wa ta'ala. Terfitnah dengan sebab anaknya, dengan sebab hartanya, dan dengan sebab perkara-perkara dunia yang lainnya. Akan tetapi kata Syekh, asyadduha fitnatun nisa. Akan tetapi di antara fitnah-fitnah yang disebutkan di dalam ayat tadi, yang paling dahsyatnya adalah fitnahnya wanita. Oleh karena inilah Allah subhanahu wa ta'ala memulai menyebutkan permasalahan fitnah syahwat itu adalah fitnah syahwatnya apa? Wanita. Orang kerja. Baik capek-capek. Orang berprofesi dengan berbagai macam profesinya dapat duit yang banyak. Ujung-ujungnya wanita. Ujung-ujungnya wanita. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullahu ta'ala. Wa ikhbarun Nabi sallallahu alaihi wa sallam bidzalika yuridu biha al-hazar min fitnatin nisa. وَأَنْ يَكُونَ النَّاسُ مِنْهَا أَلَى حَذَرْ. Dan berita dari Rasulullah SAW ini, مَا تَرَكْتُ بَعْدِتِ فِتْنَةٍ هِيَ أَضَرُّ أَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَةِ. Rasulullah SAW memberitakan di dalam hadis yang mulia ini bertujuan supaya hati-hati terhadap fitnahnya wanita. Supaya umat manusia itu mereka hati-hati terhadap fitnah ini. Kenapa? Li'annal insana bisyai'in. Iza uridu alaihi alfitan fa'innahu yusha alaihi minha. Karena namanya manusia biasa. Afwan. Li'annal insana basharun. Karena insan itu adalah manusia biasa. Apabila dia itu dihadapkan dengan fitnah. Khususnya adalah fitnahnya wanita. Maka dia itu dikhawatirkan akan terfitnah dengan wanita itu. Ya, akan? Yani terfitnah dengan wanita itu. Masyarul muslimin rahimakumullahu ta'ala. Wa yustafadu minhu. Maka dapat diambil faedah dari hadis yang mulia ini. Saddu kulli tariqin yujibul fitnata bil mar'ah. Menutup seluruh jalan, seluruh pintu. Pintu-pintu yang akan menyeret ke dalam fitnahnya wanita. Baik. Kayak seperti misalnya media massa. TV. Baik. Internet. Apalagi Facebook. Yang media elektronik. Masyarul muslimin rahimakumullahu ta'ala. Demikian juga media cetak. Yang umum. Baik. Apakah dalam bentuk majalahnya? Tabloidnya? Korannya? Buletinnya? Iklannya? Maupun yang lainnya. Fitnah wanita yang sangat dahsyat di zaman kita sekarang ini. Tutup pintu-pintu yang akan menyeret kita terjatuh ke dalam fitnahnya wanita. Fakullu tariqin yujibul fitnata bil mar'ah. Fa innal wajiba alal muslimina sudduhu lizalika wajaba alal mar'ati an tahtajiba ala rijali al ajanib fatughatti wajaha wa kadhalika tughatti yadayha wa rijlayha inda kathirin min ahli al-ilm. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullahu ta'ala. Maka seluruh jalan-jalan yang akan menyeret ke dalam fitnahnya wanita, wajib bagi kaum muslimin untuk menutupnya. Yang demikian itu pula wajib bagi para wanita muslimah untuk mereka itu berhijab, menutup diri dari para laki-laki ajanib, laki-laki yang bukan mahramnya. Kadang sama ikhwan malu-malu. Tapi kalau yang lainnya yang itu bukan mahram pula, biasa saja. Keliru. Jadi laki-laki yang bukan mahramnya, apakah ikhwan yang sudah ngaji maupun yang tidak ngaji, harus yakni para wanita itu untuk menutup diri, menghijabi diri dari mereka. Tutup wajahnya. Baik. Demikian juga tutup kedua tangannya, kedua kakinya. Baik. Karena itu adalah perkara-perkara yang akan menyeret ke dalam fitnahnya wanita. Yang demikian ini tentunya menurut pendapatnya mayoritas daripada para ulama ahlul ilm. Wajibu alaiha kadzalik an tabta'ida 'anil ikhtilat birrijal. Demikian juga seperti itu, seorang wanita itu harus menjauhi diri dari berbagai macam tempat yang di tempat tersebut itu campur baur antara laki-laki dengan perempuan. Apakah di sekolahannya, di tempat kerjanya, di pasarnya, di kantornya, maupun di tempat-tempat yang lainnya. Li'anna al-ikhtilata birrijal fitnatun wa sababu syarr min al-janibain. Karena campur baurnya antara laki-laki dengan perempuannya itu adalah fitnah, merupakan sebab terjadinya kejelekan, kemungkaran. Kejelekan dan kemungkaran itu bisa timbul dari dua sisi. Baik laki-lakinya terfitnah maupun perempuannya yang terfitnah. Gara-gara TV, sekian banyak. Yani mereka, masyarul muslimin rahimakumullahu ta'ala, yang demen dengan TV rojak, akhirnya berfatwa. Karena ada sebagian daripada akhwat itu terfitnah dengan ustadznya, akhirnya ada TV yang berhijab, bercadar. Sebagian yang lainnya mengkritik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullahu ta'ala. Padahal yang terfitnah itu laki-lakinya maupun perempuannya. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, wa kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Dan katakanlah kepada laki-laki yang beriman, maka hendaknya mereka itu menundukkan pandangan-pandangan mereka. Wa kullil mu'minati yaghdhubna min absarihinna wa yahfazna furujahunna. Dan katakanlah kepada wanita-wanita mukminah, maka hendaknya mereka itu menundukkan pandangan-pandangan dari perkara-perkara yang haram dan memelihara kehormatan-kehormatan mereka. Yang terfitnah itu bukan dari satu arah saja, bisa laki-lakinya dan perempuannya. Min janibir rijali wa min janibin nisa. Masyarul muslimin rahimakumullahu ta'ala. Belum lagi di zaman kita yang zaman globalisasi, zaman ataupun era informasi, sehingga bukan kalau orang awam tidak ada, tidak kita bicarakan, mereka itu terfitnah dengan wanita karena mereka tidak memiliki agama. Sebagian daripada ikhwan salafiyun, akhwat salafiyah terfitnah sebagian mereka dengan sebagian yang lainnya karena yakni karena media-media tadi. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga kita, menjaga keluarga kita dari berbagai macam fitnah, khususnya yakni fitnahnya wanita. Amin ya rabbal alamin. Oke, insyaallah nanti teruskan pada sesi yang kedua.